لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang masih pada detik ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, melimpahkan sekian banyak dari karunia-Nya kepada kita yang kita tidak akan mampu untuk kemudian menghitung dan menjumlahnya, mulai kita terbangun dari tidur kita sampai kemudian kita tidur kembali. Maka kalau kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, maka sungguh amatlah banyak dalam satu harinya. Apalagi kalau kita hendak menghitung nikmat yang kita rasakan mulai dari kita masih di kandung badan, di rahim ibu kita, sampai kita berusia detik hari ini, maka akan bisa dinyatakan pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat tersebut tidak kemudian menuntut kita untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala ketika melimpahkan karunia-Nya kemudian tidak memerintahkan kita untuk menjumlah nikmat-nikmat kesenangan yang kita rasakan. Bukan itu yang Allah inginkan. Namun satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari nikmat yang dilimpahkan kepada kita adalah agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mensyukurinya. agar kemudian kita berterima kasih atas nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk menghitungnya, berapa nikmat yang kita rasakan hari ini, kemarin dan seterusnya. La. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian wahai manusia hendak menghitung, menjumlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka bisa dipastikan kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari nikmat yang dilimpahkan dan dikaruniakan kepada kita adalah ketika yakni agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, telah mengiklankan bahwasanya jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan kepada kalian nikmat yang lainnya. Namun kalau seandainya kalian kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Sehingga bisa jadi kesenangan yang dirasakan, kenikmatan yang dirasakan kemudian akan berbalik menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, menjadikan sesuatu yang sangat menyiksa kita. Ketika seseorang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang dahulu dia rasakan bisa jadi akan berbalik, berubah menjadi sesuatu yang menyiksa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mempermisalkan, daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan suatu kampung, Abdurrahman duduk, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan suatu kampung yang dahulunya kampung ini adalah kampung yang aman, kampung yang tenang, ya'tiha rizquha, rizkinya itu kesenangan datang turun ke kampung tersebut, ragadan min kulli makan, dengan deras dari setiap tempat. Suatu kampung, suatu wilayah yang aman, tentram, makmur. Fakafarat bi an'umillah, namun sayangnya penduduk dari kampung tersebut mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Maka apa jadinya? Apa akibatnya? Fa adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Aman, kesenangan, ketenangan yang dahulu mereka rasakan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dicampakkan dengan rasa lapar, rasa takut dan khawatir. Semua itu disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Nah, Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang kita rasakan waktu demi waktu, saat demi saat, harus kita syukuri. Dan jangan kemudian kita terperdaya, lalu kemudian menelantarkan, lalu kemudian lalai dari nikmat yang kita rasakan. Sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu. Ternyata dengan nikmat tersebut yang di saat itu kita tidak mensyukurinya, kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita, kita tidak tahu ternyata itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala merubah kondisi kita. Merubah kondisi kita. Nah, menjaga nikmat agar terus langgeng bersama kita. Menjaga nikmat agar kemudian terus menetap pada diri kita. Ini perlu adanya upaya dan usaha. Sehingga jangan dikira kemudian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan, memberikan kenikmatan kepada kita, lalu kemudian kita meyakini nikmat tersebut tidak akan lagi hilang dari diri kita. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh yang sangat banyak dari umat-umat terdahulu. Termasuk adalah di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kaum Saba. Laqad kana fi Saba'in fi maskanihim ayah. Pada kaum Saba, di tempat-tempat mereka, kampung-kampung mereka, itu terdapat tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki buah-buahan yang mereka dapatkan dari hasil panen yang mereka tanam itu selalu melimpah ruah. Sampai di kalangan para ulama tafsir ada yang menyebutkan pada kaum sahabat tersebut, ketika seseorang membawa keranjang lalu kemudian lewat saja di bawah pohon buah-buahan yang ada di kaum sahabat tersebut, maka keranjang mereka itu akan penuh dengan sendirinya. Begitu lebat buahnya. Begitu lebat buahnya. Namun tatkala datang utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun sayangnya mereka berpaling, enggan, tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arabu. Mereka berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arsalna alaihim saylal adid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akhirnya menimpakan kepada mereka banjir yang sangat deras. Sehingga buah-buahan yang dahulu mereka rasakan, kampung yang dahulu begitu makmur yang mereka rasakan, diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah banjir bandang, menurut kita ini, telah menimpa, menghanyutkan, menghabiskan seluruh kampung beserta tanaman-tanaman buah-buahan mereka. Lalu kemudian setelah itu Allah ganti dengan tanaman-tanaman yang tidak memiliki rasa, dengan tanaman-tanaman yang tidak berharga, yang buahnya itu apabila dimakan itu rasanya pahit. Yang dahulunya sebelum mereka ditimpa bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka, buah-buahan yang mereka rasakan begitu manis, begitu nikmat. Namun karena kekufuran, maka kondisi mereka dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dahulunya makmur menjadi sengsara. Yang dahulunya aman menjadi penuh dengan ketakutan. Yang dahulunya senang maka penuh dengan kesengsaraan. Dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tatkala mereka berpaling, tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi-kondisi yang seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan akan Allah subhanahu wa ta'ala ulang kembali kepada suatu kaum, kepada suatu negara, kepada suatu kampung atau kepada individu tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi kejadian-kejadian seperti dahulu Allah timpakan kepada seseorang yang sebabnya tatkala mereka juga tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quranul Karim banyak memerintahkan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi dari sifat-sifat kufur dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memperbanyak taat, memperbanyak ibadah, itu akan menjadi sebab seseorang itu akan terus berada di atas kenikmatan. Dalam artian kenikmatan yang dia rasakan dengan ketaatan dia, dengan ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi sebab nikmat tersebut akan terus langgeng menetap pada dirinya. Seorang syair mengatakan apa? Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilu ni'am wa hutaha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibad syadidun niqab. Apabila engkau berada di suatu kesenangan, apabila engkau berada di suatu kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut. Jangan sampai pergi. Jangan sampai hilang. Dan itu pasti semua kita akan menginginkan yang demikian. Ketika kita merasakan kesenangan, kenikmatan, yang kita harapkan tidak lain adalah apa? Kesenangan tersebut, kenikmatan tersebut, agar terlalu, selalu, dan terus selalu menetap dan langgeng dengan pada diri kita. Itu masing-masing kita akan menginginkan demikian. Idza kunta fi ni'matin in kunta fi ni'matin far'aha, apabila engkau berada di suatu kenikmatan maka jagalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asiyatu zilu ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa itu akan menghilangkan, melenyapkan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Wa hutaha bi ta'ati rabbil ibad, ikat nikmat tersebut dengan kuat, dengan cara engkau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih siksaan. Wa muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling utama, ada yang di bawahnya, dan ada di bawahnya. Yang paling besar, yang paling agung dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita adalah nikmat Islam. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak akan ada yang bisa menandingi nikmat Islam tersebut. Kenapa? Disebabkan karena dengan kita memeluk agama Islam berdasarkan petunjuk taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka diantaranya adalah kita mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam surga. Selama Islam yang ada pada diri kita itu belum runtuh, belum hancur atau belum hangus. Dalam artian tatkala kita meninggal dunia, kita masih statusnya sebagai seorang muslim, Islam yang ada pada diri kita belum hancur, meskipun kita meninggal dunia dengan membawa dosa yang sangat banyak dan dosa yang sangat besar, namun tatkala kita meninggal masih sebagai seorang muslim, bagaimanapun dosa besar, bagaimanapun dosa, sebanyak apapun dosa yang kita bawa, di akhirat ujung-ujungnya pun kita akan masuk ke dalam surga. Meskipun apa? Kita mungkin akan disucikan dan dibersihkan dosa-dosa kita di akhirah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Meskipun masuk ke dalam neraka masuk dahulu ke dalam neraka. Namun ujung-ujungnya itu pasti akan masuk ke dalam surga. Selama Islam yang ada pada diri kita itu masih ada. Kemudian keuntungan, kelebihan dari nikmat Islam yang sangat besar, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita memeluk agama Islam, adalah apa? Dengan Islam tersebut kita mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak amal, untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dengan ketaatan yang kita lakukan sekecil apapun, maka akan bernilai pahala. Sedekah dengan sekecil apapun, maka akan bernilai pahala, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, selama kita statusnya sebagai seorang muslim, maka amal ibadah itu akan bernilai pahala. Beda halnya tatkala seseorang itu masih kafir, masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memeluk agama Islam. Sebaik apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir, itu tidak akan sama sekali bernilaikan pahala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan orang kafir, namun Allah Subhanahu wa taala membalasnya itu dengan disegerakan pada kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Keadilan Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang kafir melakukan kebaikan, maka Allah akan balas kebaikannya. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang kafir itu hanya pada kehidupan dunia. Apakah disenangkan kehidupan dunianya, ataukah dengan diberikan umur panjang bagi dirinya, atau dengan kenikmatan kesenangan-kesenangan yang lain? Namun hanya pada kehidupan dunia. Adapun di akhirat, kebaikan, kesenangan, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir sama sekali tidak akan memberikan manfaat pada dirinya saat di kehidupan akhirat. Meskipun itu sedekah, meskipun itu infak, atau perbuatan baik berupa bantuan-bantuan dan yang lainnya yang dilakukan oleh orang kafir, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pahalanya. Perbuatan baik yang mereka lakukan Allah akan ganti pada kehidupan dunia, namun tidak pada kehidupan akhir. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasul. Tidak ada yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menerima infak-infak, sedekah-sedekah dari orang-orang kafir. Tidak ada penyebabnya melainkan disebabkan karena mereka kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga meskipun kita mungkin kita saksikan di antara orang-orang kafir ada yang menghormati kaum muslimin, sehingga pada bulan puasa Ramadan mereka ikut berpuasa. Atau mungkin di antara mereka ada yang memberikan bantuan untuk membangun masjid seandainya, untuk membangun sarana-sarana pendidikan Islam, atau untuk membantu kaum muslimin seandainya. Ada yang melakukan demikian. Maka amalan-amalan yang mereka lakukan sama sekali tidak akan membuahkan pahala. Sebesar apapun, terlebih lagi kecil. Beda halnya seorang muslim yang beragama Islam, yang Allah memberikan taufik kepada dirinya sehingga dia memeluk agama Islam. Sekecil apapun perbuatan baik akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali kalian wahai kaum muslimin menganggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Jangan dianggap remeh. Meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri, dengan wajah yang senang, tidak memberikan wajah yang cemberut atau marah, wajah yang senyum, ternyata itu pun dianggap sebagai perbuatan baik yang akan bernilai pahala. Namun bagi seorang yang muslim, tidak bagi orang yang kafir. Nah, ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang yang beragama Islam, yang dilahirkan dari keluarga yang muslim, sehingga dari kecil dilahirkan, dibesarkan, sampai kita dewasa, sampai kita berusia saat ini, kita diasuh dan dibimbing di tengah-tengah keluarga yang muslim. Sehingga kalau seandainya kita mendapatkan hidayah dari masih kecil, kita mendapatkan petunjuk di usia yang masih muda, lalu kemudian kita memperbanyak ibadah, ketaatan-ketaatan, dan yang lainnya, maka sungguh amat sangatlah banyak pahala yang mungkin sudah kita kumpulkan selama kita tidak menghanguskan pahala tersebut. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, di antara pula nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam dan mendapatkan petunjuk, mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat thalabul ilmi. Nikmat menuntut ilmu. Di samping nikmat menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi masing-masing individu kita, baik itu yang berusia muda atau yang sudah tua, yang masih bujang ataupun yang sudah berkeluarga, yang masih berambut hitam atau mungkin yang sudah beruban, semuanya memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk belajar agama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap yang beragama Islam. Siapapun dia, dari kalangan manapun dia, baik itu dari kalangan orang bawahan ataupun orang atasan, rakyat jelata atau para pejabat, selama mereka adalah seorang muslim, selama mereka masih hidup, maka selama itu pula mereka terus memiliki kewajiban untuk belajar agama Islam. Di sisi lain, kalau kita memahami, ma'asyaral muslimin, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lebih memahami terkait dengan ibadah, amalan kita, ketaatan kita, agar lebih sempurna dan menjadi sempurna, maka kita akan memahami betapa butuhnya kita terhadap ilmu. Solat kita, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah pada satu hari satu malamnya 5 kali sholat. Kita akan mengerti bagaimana mungkin sholat yang dikerjakan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tidak akan mungkin sholat itu akan menjadi sempurna kalau kemudian tidak didasari dengan ilmu. Bagaimana mungkin kita akan mengerjakan sholat subuh dengan cara yang terbaik kalau kita tidak mengerti bagaimana tuntunan Nabi dalam mengerjakan sholat. Puasa, zakat, demikian pula manasik haji, yang dalam ibadah manasik haji merupakan ibadah yang betul-betul membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Baik itu pengorbanan secara fisik kita atau pengorbanan secara materi. membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Namun perlu bagi kita untuk memahami bahwasannya ibadah manasik haji pun tidak akan menjadi sempurna kalau kita tidak mengerti ilmu-ilmunya. Dan seluruh dalam jenis-jenis ibadah, seluruh macam-macam ketaatan itu tidak akan menjadi sempurna dan tidak akan sempurna tatkala seseorang mengerjakannya tanpa mendasarinya dengan ilmu. Sholat bersedekap. Nah, saat kita bersedekap maka kita harus mengerti ilmunya. Mana yang diletakkan di bawah dan mana yang diletakkan di atas dari lengan kita. Orang kalau tidak pernah belajar sholat, maka tidak menutup kemungkinan ketika dia mengerjakan sholat akan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Bisa jadi akan terjadi demikian. Ketika seseorang apa? Tidak mengerti tata cara bersedekap di dalam sholat. Dalam rukuknya, dalam sujudnya, dan dalam segala dari gerakan-gerakan sholat. Maka semua sangat membutuhkan ilmu. Oleh sebab itulah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala pertama kali beliau mengucapkan dalam kitab yang beliau tulis yang masyhur, kitab Al-Usulul Thalatha, beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama kali beliau sebutkan adalah al-ilmu. Adalah ilmu. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam berserta dalil-dalilnya. Memang sangat butuh. Nah, untuk membangun ibadah kita itu menjadi ibadah yang benar. Ibadah yang di atas keyakinan. Ibadah yang di atas bimbingan yang lurus. Itu dengan cara kita mengerjakannya didasari dengan ilmu. Kalau seseorang mengerjakan ibadah itu hanya didasari karena ikut-ikutan. Atau mungkin bahkan yang lebih parah disebabkan karena asobiyah, ta'asub. Sama sekali tidak menimbang dengan ilmu. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah bisa jadi ibadah tersebut sebagai ibadah yang mardud, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya dia. Mengerjakan sholat yang dia tahu, contohnya sholat tarawih, yang dia tahu di wilayahnya, di kampungnya, mengerjakan sholat itu dengan cara cepat. 21 rakaat kelar dalam waktu 7 atau 8 menit. Nah, dia tidak pernah belajar bagaimana tata cara sholat secara umumnya. Yang dia tahu demikian sehingga hanya asabiyah, ta'asub, fanatik terhadap apa yang telah diamalkan di kampungnya. Sehingga dia pun mengamalkan demikian, demikian, demikian, dan demikian. Yang ternyata hal tersebut sangat menyelisihi bimbingan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabatnya di dalam masjid. Ada seseorang yang masuk ke dalam masjid. Orang ini yang kemudian dengan kisah ini, hadis ini biasa dikenal dengan hadis al-musi salatahu. Hadis orang yang jelek sholatnya. Satu orang masuk masjid lalu kemudian dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Orang tersebut ketika mengerjakan dilihat oleh Nabi SAW. Setelah orang tersebut selesai mengerjakan sholat, dia pun bergabung dengan majelis Nabi. Dia mengucapkan salam kepada Nabi. Salamnya pun dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah menjawab salam, Rasulullah mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi salat kamu. Kamu tadi belum salat. Padahal dilihat oleh Nabi dia salat, tapi dikatakan oleh Nabi dia tadi belum salat. Artinya apa? salat yang dia kerjakan itu sama sekali tidak berarti. Wujuduha ka'adamiha, adanya salat yang dia kerjakan seperti tidak ada. Nah, balik lagi dia salat yang kedua kalinya. Fa shallaka ma kana yusalli, maka dia pun salat seperti dia salat tadi, cepat salatnya. Selesai salat dia datang kepada Nabi memberikan salam, dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salamnya. Lagi-lagi Nabi Muhammad mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu. Kamu tadi belum salat. Padahal sudah dua kali. Dia kembali lagi salat yang ketiga kalinya, sama seperti salat yang sebelumnya. Dia kembali lagi yang ketiga kalinya memberikan salam kepada Nabi, salamnya pun dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu salat, kamu tadi belum salat. Tiga kali dia mengerjakan salat. Tiga-tiganya dilihat dan disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tiga kali salat yang dia ulang tersebut semuanya tidak berharga, tidak berarti, tidak sah, tidak diterima. Sehingga sahabat pun akhirnya menyesal, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira fa'allimni. Wahai Rasul, aku sudah tidak bisa lagi salat lebih baik dari tadi. Sehingga apa? Selama ini sahabat tadi itu mengerjakan salat yang seperti itu. Dia menyangka salat yang dia kerjakan itu salat yang paling baik. Oleh karenanya dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, ma usinu ghairah. Wahai Rasul, aku sudah tidak bisa lagi sholat yang lebih baik dari tadi. Dia menyangka itu sholat yang paling baik. Lalu kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan-bimbingan. Nah, yang kita ambil pelajarannya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sahabat tadi mengerjakan sholat yang ternyata sholat tersebut menyelisihi bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia sholat dengan cara mengulang tiga kali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mungkin kita katakan meskipun sampai 1000 rakaat, namun tatkala dalam mengerjakan sholat tersebut tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 1000 kali sholat tersebut sama seperti tidak ada mengerjakan sholat. Wujuduha ka'adamiha, adanya sholat 1000 rakaat itu seperti tidak ada, tidak berarti, tidak berharga, tidak bernilai, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi penyebab? Disebabkan karena dia tidak mengerti bimbingan di dalam mengerjakan sholat. Ini satu contoh kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula pada bab-bab ibadah yang lainnya. Semuanya pasti ibadah tersebut harus didasari dengan ilmu. Akan menjadi tegak ibadah tersebut, akan menjadi benar dan akan bernilai pahala ibadah tersebut ketika dia mendasari ibadah tersebut dengan ilmu. Oleh sebabnya, kita ulang dari awal, di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tatkala kita dijadikan sebagai hamba yang memiliki ihtimam, yang memiliki himmah, memiliki keseriusan dan perhatian terhadap belajar agama Islam. Nah, belajar agama Islam. Walhamdulillah, kalau kita lihat kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negara kita pondok-pondok pesantren menyebar sekian banyak, bahkan mungkin di setiap daerah itu hampir-hampir pondok pesantren ahli sunnati wal jamaah berdiri di wilayah tersebut. Walhamdulillah, termasuk pula adalah di wilayah kita. Di wilayah kita, di kampung kita ini, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan nikmat kepada kita sehingga dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membangunkan ma'had di wilayah kita. Yang kondisi seperti ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul di mungkin di sebagian daerah itu mereka sangat berangan-angan, sangat bercita-cita dan sangat berkeinginan agar di wilayah mereka itu ada pondok pesantren. Sehingga anak mereka yang masih berusia 5 tahun, 6 tahun tidak perlu untuk jauh-jauh keluar daerah untuk belajar. Yang masih 4 tahun tidak perlu kemudian jauh untuk keluar daerah untuk belajar. disebabkan adanya lembaga pendidikan ahli sunnati wal jamaah di kampung tersebut. Sangat mereka inginkan. Atau kalau seandainya kita mengingat lagi jauh beratus-ratus tahun lalu dari kalangan para ulama ussalaf, subhanallah, kita akan di situ merasakan betapa besarnya nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan di suatu wilayah itu lembaga pendidikan pondok pesantren ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita membaca sejarah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama besar dahulu, mereka tatkala untuk mendengar dan ingin mendapatkan satu hadis itu akhirnya mereka harus rela menempuh perjalanan 1 bulan 2 bulan. Mau mendengar satu hadis harus mengadakan perjalanan safar yang jauh, sampai perjalanan memakan waktu 1 atau mungkin 2 bulan. Nah, di antara mereka ada yang demi mendengar satu hadis sampai kemudian menjual barang-barang yang ada di rumahnya untuk mendengar satu hadis. Barang-barang yang mereka jual gunanya untuk apa? Gunanya sebagai bekal yang mereka akan bawa selama perjalanan yang panjang untuk mendengarkan satu hadis. Di antara mereka yang kemudian demi mendatangi satu hadis, di antara mereka ada yang lalu kemudian kehabisan bekal, kehabisan makanan, kehabisan air minum yang sahaus. Yang akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan untuk mempertahankan hidup, keselamatan diri mereka, akhirnya mereka pun meminum air kencingnya sendiri. Rela demikian. Rela sakit, rela sengsara, taruhannya nyawa. Bukan untuk 110 atau banyak hadis, demi satu hadis. Mereka rela taruhannya nyawa. Di antara mereka ada yang mengadakan perjalanan safar untuk mendengar satu hadis di musim dingin yang akhirnya menjadikan jari jemari kakinya itu putus. Dan banyak kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka hendak mendengarkan satu hadis bermajelis dengan guru, taruhannya itu nyawa. Perjalanan itu jauh, bekalnya banyak, taruhannya nyawa. Namun semua itu betul-betul mereka tidak hiraukan. Kenapa? Karena mengingat begitu besar, begitu agung pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Sehingga kalau kita mengingat dan membaca sirah sejarah para ulama berapa ratus tahun atau lalu, atau mungkin 1000 dari kalangan para ulama ussalaf, kita akan merasakan begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tidak perlu rela. Anak-anak didik kita yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tidak perlu lalu kemudian harus berpisah dari orang tua karena harus memasuki lembaga pendidikan yang jauh disebabkan mungkin tidak ada di kampungnya. Nah, beda halnya kalau seandainya mereka yang sudah berusia, yang sudah dewasa, yang siap dan mandiri, yang ingin memperluas wawasan ilmu yang mungkin selama ini belum dia dapatkan, maka itu akan bernilai pahala lebih. Namun di sisi lain, tatkala ada lembaga pendidikan di kampung kita, maka syukuri, jaga dan bantu. Karena hal tersebut merupakan perkara-perkara yang sangat diingin-inginkan oleh saudara kita yang di sana, yang di tempat mereka sama sekali tidak ada lembaga pendidikan. Yang di tempat mereka tidak ada seorang ustaz. Di tempat mereka tidak ada seorang mubaligh yang menyampaikan ilmu. Nah, nikmat ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu jaga. Kalau bisa kita korbankan. Kita junjung. kita bantu agar kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini terus berada dan terus tegak, sehingga generasi-generasi kita yang masih kecil, masih muda, bisa kita bimbing dengan bimbingan-bimbingan yang baik. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di sini, di sekitar kita ada yang mungkin berusia 8 tahun, 5 tahun, yang akhirnya apa? Berpisah dari orang tuanya. Ada yang mungkin berusia yang seharusnya dia itu masih mendapatkan bimbingan, kasih sayang, pelukan seorang ibu, karena melihat masih kekanak-kanakan. Namun karena mungkin usianya yang mungkin agak tua, ya harusnya dia belajar, karena berhubung di tempatnya tidak ada yang mengajar, akhirnya pun rela, tidak rela, senang, tidak senang, maka harus berpisah dengan anaknya, dikirim keluar daerah untuk belajar. Sang anak pun mungkin merasakan dirinya itu masih menginginkan agar tiap harinya itu melihat ayahnya, melihat abinya, melihat abahnya, melihat ibunya, melihat uminya, atau melihat umahnya. Sehingga akhirnya semua itu akhirnya tertutup, disebabkan dia harus belajar keluar daerah. Semua itu ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan gambaran-gambaran yang kalau kita perhatikan betul-betul kita ini berada di atas nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ma'had kita ini selalu langgeng. Agar ma'had kita ini selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan, dan demikian pula ma'ahid-ma'ahid ahli sunnati wal jamaah di wilayah-wilayah yang lainnya, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai nasihat untuk saya pribadi dan kepada seluruhnya, agar kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan menjadi pengumuman untuk semuanya, insyaallah untuk kajian malam Jumat yang sebelumnya secara rutin itu membahas kitab Umdatul Ahkam, mungkin malam Jumat berikutnya sementara waktu sampai mungkin Idul Adha, untuk malam Jumatnya insyaallah kita akan membaca kitab Ahkamul Udhiyati Wadzakah, suatu risalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang terkait dengan hukum-hukum menyembelih dan berkurban. Meskipun kitab tersebut sebenarnya sudah pernah kita baca kalau tidak salah tahun 2019 yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu. Namun tidak mengapa kemudian kita mengulang kembali untuk mempelajarinya sebagai mungkin pengingat bagi yang sudah lupa, atau memperkuat bagi yang masih ingat, atau sebagai pengetahuan bagi yang mungkin selama ini belum mengetahui. Sehingga sekali lagi insyaallah untuk mungkin pada malam Jumat berikutnya kita akan membahas kitab Ahkamul Udhiyati Wadzakah yang terkait dengan hukum-hukum menyembelih dan berkurban, dan insyaallah mudah-mudahan kitab tersebut bisa kita selesaikan sebelum hari raya Idul Adha. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.